Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Kita lanjutkan bacaan berikutnya masih mengenai daripada pembahasan inna, yang mana sudah kita sebutkan juga kapan dibaca inna, kapan dibaca anna, kapan dibaca dua-duanya boleh. Sekarang kita akan memasuki manakala inna ini bersambung dengan ma, yang ma ini dikenal dengan ma zaidah kafah. Ma-nya dikenal dengan zaidah kafah, kemudian inna karena sudah tidak beramal dihalang-halangi oleh ma, dikenal dengan innanya itu adalah makfufah. Jadi ma-nya makafah, innanya makfufah. Nah, kenapa dinamakan ma-nya ini dikatakan zaidah kafah? Karena dia pertama tambahan, yang kedua kafah li'annaha takuffu 'anil amal. Karena dia menghalang-halangi inna dari beramal. Jadi inna kalau kemasukan setelahnya ma, itu langsung tidak beramal. Semula inna zaidan qa'imun, tapi kalau ada ma, innama zaidun qa'imun, batal amalannya. Oleh karena itu ma-nya di sini dikenal dengan zaidah kafah. Limadha sumiyat kafatan? Li'annaha takuffu 'anil amal. Karena dia menghalang-halangi dari amalan inna tersebut. Mahum? Naam. Ma-nya dikenal dengan kafah, innanya dikenal dengan makfufah. Nah, makfufah berarti kan yang dihalang-halangi. Naam. Mahum salah ya? Yang dihalang-halangi atau yang ditahan dari amalan. Kita lihat. Qala al-mu'allifu asabahullah hukmu inna wa akhwatiha idza tasalat bima az-zaidah. Hukum inna dan saudara-saudara perempuannya apabila bersambung dengan ma zaidah. Yang dikenal zaidah apa tadi? Zaidah kafah. Naam. Wa tattasilu ma az-zaidah bihadhil ahruf fayabtulu 'amaluha. Nahwu. Dan bersambung mazaidah pada huruf-huruf ini akhirnya membatalkan amalannya. Jadi inna yang semula beramal tansibul ismu wa tarfa'ul khabar, kalau kemasukan dengan ma ini yang dikenal dengan mazaidah kafah, langsung membatalkan amalannya. Maksudnya ya, langsung batal amalannya, maksudnya enggak beramal gitu. Tidak beramal. Perhatikan di situ nahwu contohnya innamallahu ilahun wahidun. Itu kalau seandainya bukan ayatnya, terus ma-nya enggak ada, bacanya innallaha semula. Tapi kenapa tidak beramal? Ada ma di situ. Ma apa namanya? Ma zaidah kafah. Kenapa dinamakan kafah tadi? Ada menghalangi untuk beramal. Nah, karena menghalang-halangi inna untuk beramal. Ma dikenal dengan kafah, innanya dikenal dengan makfufah. Nah, itu perlu diperhatikan biar antum enggak bingung kalau baca artikel apa sih kafah makfufah itu. Kafah itu memang halang-halangi. Makfufah itu yang dihalang-halangi. Maksudnya dihalang-halangi untuk beramal. Mahum? Naam. Innamallahu ilahun wahidun. Nah, terus bagaimana i'rabnya? Mudah i'rabnya. Inna harfu tauqidin. Mabniun al-fathhi la mahalan i'rab. Atau dikenal dengan inna langsung dikatakan apa? Ma inna makfufah. Ma zaidah kafah. Itu juga langsung gitu, enggak masalah juga. Naam. Jadi langsung innama kafah wa makfufah itu. Simpel kan? Innama langsung kafah wa makfufah. Mana kafahnya? Ma. Mana makfufahnya? Inna. Paham ya? Jadi innama apa i'rabnya? Kafah wa makfufah. Kafah yang menghalang-halangi, makfufah yang dihalang-halangi. Mahum? Naam. Lafzul jalal Allah mubtada, ilahun khabar. Sudah selesai. Wahidun sebagai apa? Wahidun di situ. Enam sifat untuk ilah itu. Ya enggak? Ilah yang mahatunggalan itu. Enam. Kemudian berikutnya, wa qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Batal amalannya. Kenapa kok batal? Karena inna itu masuknya pada fi'il atau isim aslinya? Isim saja, tapi sekarang perhatikan, innama yuha masuk pada fi'il. Lah kok bisa? Karena sudah batal. Kenapa batal? Ada ma di situ, ma zaidah. Inna ma. Paham? Akhirnya bisa masuk pada fi'il. Oh, ternyata batalnya sebabnya karena ada ma. Naam, karena ada ma-nya itulah dia batal. Oleh karena itu masuknya pun sudah bebas. bisa masuk pada fi'il, bisa masuk pada isim, karena sudah batal amalannya. Wa illa, pada asalnya ketika belum batal amalannya, dia tidak masuk kecuali pada isim saja. Inna zaitan qa'imun. Boleh enggak? Inna qoma zaitun itu. Inna qoma zaitun. Enggak boleh. Tapi kalau sudah kemasukan, maaf bisa. Inna maqoma zaitun, bisa. Hanya zait berdirian itu. Naam barakallahu fikum. Pahami baik-baik ya. Naam, syahidnya mana sini? Kul innama yuha, masuk pada jumlah fi'liyah. Masuk pada fi'il itu. Lah kok bisa? Karena sudah batal amalannya. Lah kenapa batal? Karena ada ma zaidah kafah. Kenapa dinamakan kafah? Karena menghalang-halangi inna dari beramal. Innama apa i'rabnya? Zaid ma innama i'rabnya apa? Kafah wa makfufah. Apa maksudnya ya? Naam barakallahu fikum. Berikutnya. Wa ka'annama zaidun qa'imun, batal juga ka'annama. Jadi ka'anama juga i'rabnya kalau simpelnya mudah sama. Kafah wa makfufah itu aja. Maksudnya ya? Naam. Ka'anama batal amalannya kan? Karena ada ma situ. Zaidun mutada' qa'imun khobar. Walakinnama zaidun qa'imun sama. Kafah wa makfufah. Zaidun mutada' qa'imun khobar. Mahfum ya? Wala'allama zaidun qa'imun sama. La'allama kafah wa makfufah. Zaidun mutada' qa'imun khobar. Paham belum? Naam. Kecuali illa laita. Perhatikan baik-baik ini. Jadi semua inna wa khawatiha, semuanya ketika kemasukan mazaidah kafah batal amalannya, kecuali laita. Kecuali apa? Laita, perhatikan. Illa laita, kecuali laita. Fayajuzu fiha al-i'mal wa ihmal. Lah laita inlah dikecualikan, boleh beramal boleh tidak kalau kalau laita. Contohnya nahwu laita mazaidan qa'imun, beramal enggak? Beramal. Ya laita seperti biasa, laita harfu tamannin wa bidal fathil i'rab ma zaidah, itu aja sah. Tapi kan bukan zaidah kafah. Ya enggak, zaidah biasa. Naam barakallahu fikum, seperti itu. Mafhum? Zaidan sebagai isim laita, qaimun khabar laita. Mafhum? Naam. Kalau tidak beramal bagaimana? Tinggal diubah laita ma zaidun qaimun. Laita ma kafah wa makfufah, zaidun mutada' qaimun khabar. Paham belum ini? Bin nasbi zaidun wa raf'ih, boleh menasab zaid, boleh merafa'nya. Kalau menasab berarti beramal, kalau merafa' berarti tidak ber amal. Khulasahnya, kesimpulannya, barakallahu fikum, inna wa akhwatuha ini, manakala kemasukan ma az-zaidah al-kafah, maka dia batal amalannya kecuali laita. Kalau laita boleh beramal, boleh tidak. Ya juzu i'maluha wa ya juzu ilgha'uha. Boleh beramal, boleh tidak. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Mahfum berarti, semuanya batal amalannya kecuali laita. Laita bukannya enggak boleh, boleh, cuman boleh juga tidak beramal itu loh. Boleh juga beramal. Mafhum? Na'am barakallahu fikum. Jadi boleh laitana zaitan qa'imun? Boleh. Laitana zaitan qa'imun? La ba'as. Paham ya? Ya juz. Na'am. Paham soal ini? Ewa na'am barakallahu fikum. Ingat-ingat. Ma'nya za'idah kafah. Li'annaha takufu anil amal. Sumyat kafatan. Li'annaha takufu anil amal. Karena dia menghalang-halangi atau menahan inna dan saudari-saudari perempuannya dari beramal. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Sekarang kita perhatikan berikutnya barakallahu fikum mengenai na'am takhfifu inna wa anna wa ka'anna wa lakinna. Ini dikenal dengan al-mukhaffafah minas saqilah. Dikenal dengan apa? Al-mukhaffafah minas saqilah, yang diperingan dari sesuatu yang berat. Beratnya itu karena ada tasdidnya itu. Sehingga bacanya pun atau enggak mungkin inna itu. Inna. Tasdidnya itu yang berat. Akhirnya diperingan. Biar bacanya tidak inna dari in gitu. Dihilangkan tasdidnya total. Dihilangkan istilahnya apa? Na'am barakallahu fikum, sakilahnya itu dihilangkan. Oleh karena itu dinamakan dengan inna al-mukhafafah minas sakilah. Anna al-mukhafafah minas sakilah. Ka'anna al-mukhafafah minas sakilah. Lakinna al-mukhafafah minas sakilah. Nanti kalau sudah diperingan dari yang berat bacanya, inna. Ini bacanya apa? In, wa an, wa ka'an, wa lakin. Paham ya? Sudah enggak, bukan awalnya kan inna, anna, ka'anna, wa lakinna. Tapi kalau diperingan bacanya bagaimana? In, wa an, wa ka'an, wa lakin. Paham belum itu? Disukun semuanya. Mafhum? Nah, kita lihat. Wa tukhaffafu inna al-maksurah, dan inna al-maksurah pun diperingan. Bacanya apa nanti? In. Bukan inna ya, in bacanya gitu. Terus bagaimana? Fayaksuru ihmaluha, kalau ditakhif, kalau diperingan, dihilangkan tasdidnya in gitu, maka paling banyaknya ihmal, tidak beramal. Paham ya? Paling banyak tidak ber tidak beramal. Wa fayaksuru ihmaluha, yang banyak tidak beramal. Paham belum ini? Naam. Nahwu in kullu nafsin lama, in kullu nafsin lama 'alaiha hafid, ini qiraah. Naam, kalau qiraah kita kan lama itu kan at-tasydidnya kan. Naam barakallahu fikum, seperti itu. Antum bisa lihat sendiri bawahnya itu. Naam barakallahu fikum wa qara'a 'Asim wa Hamzah wa Abu Ja'far wa Ibnu 'Amir. Naam barakallahu fikum bi tasydidil lama. Ya kan? Naam barakallahu fikum lama 'alaiha hafid. In kullu nafsin lama 'alaiha hafid. Ini paham ya? Nah, ini kan berarti enggak beramal. Kalau beramal maksudnya apa? In kullu nafsin, ya enggak? Ini bukti bahwa tidak beramal itu loh. Syahidnya di situ in kullu. Kalau beramal apa? In kullu. Paham ya? Nah, paling banyak enggak beramal. Cuman beramal boleh enggak? Ya boleh-boleh saja, cuman kebanyakannya tidak beramal. Mafhum? Naam. Ini dikenal dengan in al-mukhaffafah minas thaqilah. Berikutnya. Wa yaqilu i'maluha, dan sedikit sekali dia itu beramal. Tapi beramal bisa sedikit. Nahwu wa in kullan lama layuwafiyannahum, ini juga qiraah juga. Paham ya? Karena kalau qiraah kita qiraah apa sih? Qiraah Hafsan Asim kan? Naam, qiraah Hafsan Asim, rasmnya Utsmani. Tulisannya tulisan Utsmani, tapi qiraahnya Hafsan Asim. Karena qiraah macam-macam, ada qiraah qaulun, warsh, kemudian apa lagi? Hamzah, kemudian qiraah Ibnu Mas'ud. Qiraah sebaah yang ma'ruf itu ya. Nah, barakallahu fikum. Naam, kemudian juga yang jelas qiraah sab'ah, ada juga yang meriwayatkan sampai qiraah asyarah. Paham ya? Cuman yang rajih yang sab'ah tadi, yang tiga itu perselisihan para ulama. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi di sini barakallahu fikum yaqilu 'amaluhu, sedikit sekali kalau dia itu beramal, tapi ada wa in kullan. Kalau qiraah kita kan wa inna kullan. Ya enggak? Wa inna kullan lamma. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, ini qiraah. Fi qira'ati man khaffafa inna wa lamma fil ayatain, berdasarkan bacaan orang yang na'am memperingan atau mentakhfif inna wa lamma pada dua ayat tersebut. Mahum, jadi tidak beramal. Beramal itu kebanyakannya tidak beramal, beramal pun sedikit. Mahum insyaallah ya. Berikutnya, wa talzamul lam fi khabariha idza uhmilat. Ini perhatikan baik-baik ini. Dan harus dikasih lam pada khabarnya apabila uhmilat, maksudnya apabila tidak diamalkan. Ini kembali ke mana? Sebelumnya ya, in ya. Perhatikan baik-baik biar nanti enggak bingung. Nah, semula kan seperti ini para kalafi. Inna Muhammadan qaimun. Beramal enggak ini berarti? Beramal jelas. Sekarang kalau ditakhfif. In. Kebanyakan enggak beramal kan? Nah. Ah, perhatikan. In Muhammadun qaimun. Nah, ini apa kata beliau? Wa talzamul lam fi khabarinya idza uhmilat. Uhmilat enggak sekarang ini? Uhmilat itu enggak, maksudnya tidak diamalkan. Diamalkan enggak sekarang ini? Enggak ada, wajib dikasih. In Muhammadun qaimun. Lah kenapa kok wajib Ustaz? Kenapa kira-kira? Kenapa? Kenapa kok wajib? Ini kenapa kok wajib kasih lam di sini? Kalau enggak beramal, kenapa wajib? Kan wa talzamul lam fi khabariha idza uhmilat, dan wajib dikasih lam pada khabarnya apabila tidak beramal. Beramal enggak ini? Enggak beramal, wajib dikasih lam. Kalau ini jelas. Kesalahan gini jelas. Nah, beramal enggak ini? Enggak perlu kasih lam. In Muhammadan qaimun. Boleh beramal sedikit tadi kan tadi. Nah, sekarang ketama ini kok harus kasih lam ketika tidak beramal? Ingat tidak? Biar tetap taukidnya. Biar tetap apa? Tetap taukidnya lah, ini aja kalau kesilam juga tetap sama aja. Apa tujuannya, tahu nggak? Bedakan antara taukid dengan intaukid dan inafiah. Intaukid. Intaukid. Taukid dengan lam. Sudah terempet. Bedakan antara apa? Lah, esarnya masuk pada fi'il atau isim? Antum? Membedakan antara lam taukid dengan lam. Lam taukid. Ini lam taukid benar ini. Sekarang pertanyaannya gini loh. Ini beramal atau tidak? Enggak. Tidak beramal. Kalau tidak beramal wajib dikasih lam. Kenapa ya pertanyaan gitu? Kenapa wajib itu kenapa? Apa? Antum? Belum? Karena untuk menghilangkan iltibas. Paham ya? Nah, barakallahu antara in nafiyah dengan in al mukhafa min sakilah. Kalau seperti ini pastikan in mukhafa min sakilah karena dalamnya di sini. Paham ya? Pasti ini sudah. Antum enggak ragu. Kalau ragu apa? Keliru. Kalau ragu keliru. Ini pastiin apa? In al mukhafa min sakilah. Kok bisa pastikan dalamnya di sini? Kalau gini barakallahu fikum ada ihtimal ini in za in apa? In nafiyah atau in mukhafa min sakilah ini. Karena in nafiyah juga ada. Berarti kalau in nafiyah Muhammad tidak berdiri. Om belum. Nah, untuk menghilangkan iltibas barakallahu fikum nam li lihat apa li lihat fil iltibas. Nah, untuk menghilangkan atau membuang iltibas kesamaran tadi itu dikasih lam ini. Jadi pertanyaannya limadza nam utiya bilam at-tawqit fil khabar laziman atau limadza nah barakallahu fikum talzam lam at-tawqit fi khabarnya. Kenapa diwajibkan atau kenapa wajib adanya lam at-tawqit pada khabarnya? Kita katakan apa? Nah barakallahu fikum li izalatil iltibas. Li izalati al-iltibas baina in nafiyah wa in al-mukhafa min mustaqilah. Li izalati iltibas nasihat li izalatil iltibas baina in nafiyah wa in apa wa in al mukhaffafa paham ya insyaallah jawabannya tetap ingat ya fungsinya untuk menghilangkan tadi itu fungsinya na barakallahu fikum ya kan bawah itu kalau enggak salah ada bawah itu nomor 3 itu bawah itu singkat simpel banget. Qala Ibnu Aqil, Ibnu Aqil punya syarah terhadap Alfian Malik ya. Idza umilat lazimat ha alam. Jika tidak diamalkan wajib ngasih apa? Lam pada khabarnya. Apa tujuannya? Fariqatan bainaha wa baina in nafiyah. Sudah simpel. Ini juga jawaban enggak masalah juga. Ini kan lebih jelas lagi. Dalam rangka untuk menghilangkan izalatil iltibas, dalam rangka menghilangkan kesamaran antara in nafiyah dengan in apa? Mukhaffafah min tsaqilah. Paham ya? 6. Kalau ini juga simpel. Kenapa kok diwajibkan farikotan pembeda antara bainaha itu hai kembali ke apa? Ke in mukhafafah wa baina in nafiyah. Ada itu kan? Di garis nanti ya, bawah itu. Qala Ibnu Aqil itu, simpel, pendek, mudah. Apa belum? Nomor 3 itu diurutkan dari atas. Paham insyaallah ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Jadi seperti itu. Naam, jadi fungsinya untuk membedakan antara na'am barakallahu fikum wa hafizakumullah antara lam at-tawqit antara in nafiyah dengan in al-mukhaffafah min as-saqilah itu fungsinya. Na'am barakallahu fikum. Oleh karena itu di situ wajib dikasih kalau innya ditakhfif. Tapi kalau innya itu beramal seperti ini enggak perlu. Ini antum samar enggak sekarang di sini? Enggak samar kan sudah beramal jelas. Jelas, tapi kalau di bawah ini yang ketika enggak beramal samar antara in apa dengan apa, ya enggak? Na'am barakallahu fikum seperti itu. Ini perlu diperhatikan ya. Na'am. Jadi yang ini cukup dulu insyaallah taala besok kita lanjutkan yang berikutnya yang pembahasan yang lain barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.